Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Syarh Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam pembahasan Kitabul Jami'. Pertemuan kemarin masih dalam uraian tentang hadis yang pertama, hadis yang memuat tentang sifat dan perangai yang terpuji, yang itu merupakan hak muslim atas muslim lainnya. Di antaranya yang pertama adalah kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, qala rahimahullah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, wa kadzalika min al-khisali wa idza da'aka fa'ajibhu. Da'aka liwalimati 'ursin au ghairiha tujibuhu. Demikian pula yang termasuk ke dalam perangai yang terpuji atau sifat yang paling penting yang termasuk ke dalam hak muslim atas muslim lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kata Syekh rahimahullahu taala, da'aka liwalimati 'ursin aw ghairiha. Mengundangmu kepada walimatu 'urs, pesta pernikahan atau selainnya. Tujibuhu, hendaknya engkau memenuhi undangannya. Kenapa? Qala li anna hadza min asbabi izalati syahna wa safa'il qulub wat ta'awun 'ala al-khairi wat taqarrub. Karena ini termasuk dari sebab-sebab yang dapat menghilangkan permusuhan atau kebencian dan menyebabkan jernihnya hati serta adanya kerjasama di atas kebaikan, wattaqarrub, dan terjalinnya kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Jadi boleh dikatakan bahwa hikmah ketika kita memenuhi undangan saudara kita adalah diantaranya hal itu dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian, kemudian membuat hati bersih, jernih, maksudnya bersih dan jernih dari segala penyakit hasad, dan dengan itu pula akan tercipta adanya kerjasama di atas kebajikan dan terjalinnya kedekatan. Nah, luar biasa ya, syariat Islam memang betul-betul mengarahkan kita kepada segala hal yang positif, kepada segala hal yang baik. Tidak ada satu pun dari ajaran agama Islam yang mengajak kepada kejelekan. Walhamdulillah, dan ini bukti kalau ajaran Islam adalah ajaran yang paling sempurna. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kullu hadhil khisali mimma tuqarrib bainal mu'minin wa tajma'uhum 'alal khair wa mimma yub'idu syahna 'anhum wal ikhtilaf. Semua perangai yang baik, sifat-sifat yang baik itu pada dasarnya tuqarribu bainal mu'minin, akan mendekatkan sesama kaum mukminin dan menyatukan mereka di atas kebaikan, dan juga dapat menjauhkan permusuhan, kebencian dari mereka serta perselisihan dalam bentuk apapun. Ini jelas ya. Kemudian qala wala yahtassu hadza bidawatil urs bal amun. Soal memenuhi undangan ini tidak tertuju khusus pada undangan pesta pernikahan. Bal'amun, namun sifatnya umum, artinya setiap kali saudara kita mengundang kita kepada satu acara misalnya, maka kewajiban kita adalah memenuhi undangan tersebut. Ya, memenuhi undangan tersebut. Nah, kemudian disinggungnya soal undangan pesta pernikahan karena memang para ulama menegaskan bahwa di antara sekian undangan yang boleh dikatakan di urutan pertama yang mesti kita perhatikan dan kita penuhi adalah undangan walimatul urs, pesta pernikahan. Dan itu memang disebutkan juga dalam hadis secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena itu wajar kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sampai mengatakan bahwa aku tidak memberi uzur kepada siapapun untuk tidak menghadiri undangan walimatul urs, pesta pernikahan, kecuali bila dalam acara atau pesta tersebut mengandung unsur kemungkaran-kemungkaran. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah nanti juga akan menyinggung uzur apa saja yang menyebabkan seseorang boleh tidak menghadiri undangan walimatul urs. Nah, namun yang pasti yang patut untuk kita pahami di sini, memenuhi undangan saudara kita tidak hanya tertuju khusus pada undangan walimatul urs, tapi sifatnya apa? Umum. Sifatnya umum. Sekalipun sekedar memenuhi undangan makan di rumahnya, sekalipun hanya sekedar itu. Qala walihada ja'at al-ahadithu amatun fi ijabati da'wah. Oleh karena itu datang hadis-hadis yang bersifat umum tentang ijabati da'wah. Keharusan memenuhi undangan. Kama fi hadithil bara fi sahihain, misalnya dalam hadis bara dalam sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hakul muslimi alal muslimi khamsun, hak muslim atas muslim lainnya ada lima. Dzakara minha, beliau menyebut di antara yang lima itu adalah ijabatu da'wah. Lihat, memenuhi undangan. Undangannya bersifat umum, disebutkan di sini. Wa fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, idza da'a ahadukum akhahu falyujibhu ursan kana aw nahwahu. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya, falyujibhu, maka hendaknya memenuhi undangannya. Ursan kana au nahwahu, baik undangan tersebut undangan walimah atau semisalnya. Ya, jadi ini dua dalil yang menegaskan bahwa memang memenuhi undangan itu sifatnya umum, ya. Namun undangan walimatul urs ini sangat ditekankan. Qala illa an yakuna li'udrin syar'iyyin, kecuali bila ada uzur syar'i, ada halangan yang dapat dipertanggungjawabkan, halangan syar'i. Seperti apa saja halangannya? Qala kal matari wal maradi, seperti ketika turun hujan. Ada saudara kita mengundang kita misalnya untuk datang ke rumahnya atau untuk sebuah acara walimah di rumahnya. Qadarullah ma syaa fa'al, turun hujan besar atau deras. Ini menghalangi kita untuk bisa berangkat. Ketika kita tidak berangkat, maka kita memiliki alasan syar'i. Wal marad, dan juga seperti sakit. Saat kita akan menghadiri undangan saudara kita, tiba-tiba kita jatuh sakit, kita dapat uzur untuk tidak menghadirinya atau memenuhi undangannya. Au wujudi munkarin dhahirin fil walimati, atau saat mendapati ada kemungkaran yang nyata di acara walimah. Wa yas'ab izalatahu, dan sulit baginya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Wa nahwi dzalika minal a'dzar asy-syar'iyyah allati tamna'uhu min shalatil jamaah. Dan semisal itu dari udzur-udzur syar'i yang dapat mencegah seseorang untuk menunaikan salat jamaah. Nah, ini yang berhubungan dengan memenuhi undangan sesama muslim. Ya, pelajaran yang patut untuk kita garis bawahi adalah ini perkara yang penting diajarkan oleh syariat, kita tidak boleh meremehkannya dan mengabaikannya. Nah, berikutnya ikhwan fil din kaum muslimin rahimakumullah, wa idza istansahaka fansah lahu. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka sampaikanlah nasihat itu kepadanya. Ini diantara sifat dan perangai terpuji lainnya yang merupakan hak muslim atas muslim lainnya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kadzalika nasihatul muslim wajibatun. Nasihat seorang muslim hukumnya wajib. Artinya masing-masing kita berusaha untuk menegakkan kewajiban ini dalam kehidupan sehari-hari, memberi nasihat, dan di samping itu juga menerima nasihat. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Kenapa agama dikatakan nasihat? Karena isinya adalah arahan-arahan, wejangan-wejangan, petunjuk kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dalam agama ada perintah, dalam agama ada teguran, dalam agama ada arahan, dalam agama ada petunjuk. Dalam agama kita diberitahu ada hal-hal yang baik yang mesti kita kerjakan. Dijelaskan pula hal-hal yang buruk yang mesti kita tinggalkan. Karena itu agama disebut nasihat, karena dalam nasihat kita berupaya agar saudara kita ada dalam kebaikan dan terhindar dari keburukan. Qala wa yuhramu alaihi ghishuhu wa khiyanatuhu wa khuda'uhu atau wa khida'uhu. Namun diharamkan baginya, bagi seorang muslim, untuk berbuat curang kepada saudaranya, mengkhianatinya, dan menipunya. Bukan nasihat namanya kalau melakukan kecurangan. Bukan nasihat namanya kalau melakukan pengkhianatan. Bukan nasihat namanya kalau menipu. Bukan nasihat namanya kalau menjatuhkan. Bukan nasihat namanya kalau melanggar kehormatan. Nah, oleh karenanya, kalau kita hendak menyampaikan nasihat kepada saudara kita, maka sampaikan nasihat itu dengan baik. Dengan kalimat-kalimat yang baik, bahasa-bahasa yang baik. Melihat situasi dan kondisi. Dilakukan di tempat tersembunyi. Tidak cenderung menjatuhkannya, tidak cenderung mengolok-ngoloknya, tidak cenderung merendahkannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari kesalahan. Oleh karenanya kita butuh untuk saling ta'awun, tolong-menolong dalam hal ini. Ketika melihat saudara kita melakukan kesalahan, tegur dengan baik, sampaikan kepadanya. Bukan nasihat kalau seseorang menunggu orang lain melakukan kesalahan. Apalagi kalau mengintai, tajassus. Ada istilah wait and see. Tunggu, lihat, melakukan kesalahan, catat, melakukan pelanggaran, catat, ada kekeliruan, catat, sampai terkumpul satu buku penuh. Kesalahan-kesalahan seseorang, bukan nasihat namanya yang seperti ini. Apalagi kalau membicarakan kesalahan saudaranya, kejelekan saudaranya, kekeliruan saudaranya. Dan menyebar-nyebarnya kesana kemari. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, cara nasihat yang seperti ini bukan cara nasihat yang baik. Ini cara-cara setan. Menunggu-nunggu seseorang melakukan kesalahan, kemudian setelah itu membicarakannya kesana kemari, mengumbarnya kesana kemari. Ini cara-cara setan, kata Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Jadi hindari tindakan curang, khianat. penipuan, dan seterusnya. Walakin idza tuliba nushhu ta'akkad. Namun apabila seseorang diminta untuk memberi nasihat, maka pastikan. Pastikan. Talaba minkan nasihata wa istisyaraka. Saudaramu meminta nasihat darimu, ingin bermusyawarah denganmu secara jelas, nyata, fal wajib an-nushu. Maka yang wajib adalah memberi nasihat padanya. Wa adamul khiyanah wal ghish. Dan tidak melakukan pengkhianatan serta kecurangan. Nah, ada orang yang memang datang ke kita jelas-jelas minta nasihat dengan tulus, ikhlas, nasihati. Ada orang yang datang ke kita minta bermusyawarah dengan kita tentang sesuatu, minta arahan, minta petunjuk. Sampaikan padanya arahan dan petunjuk sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Pastikan. Kenapa harus seperti itu? Karena di zaman sekarang tidak setiap orang yang datang menyampaikan bahasa meminta nasihat itu tulus. Ada yang datang hanya sekedar ingin tahu apa sih nasihatnya, kan begitu. Jadi kalau kita diminta nasihat, ta'akkad, pastikan. Bila memang benar yang datang itu meminta nasihat kepada kita, maka sampaikanlah nasihat dengan baik. Nah, itu persoalan nasihat. Kemudian selanjutnya, wa idza atasa wa hamidallah fashammithu. Dalam hadis Nabi mengatakan, apabila dia, saudaramu, bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Jawab bersinnya dengan doa. Kata Syekh, kadzalika min haqqihi 'alaika. Ini juga termasuk haknya seorang muslim atasmu. Wa fil hadisi as-sahih yaqul sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala kulli man sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bersin dan kemudian memuji Allah setelahnya, maka hak bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mendoakannya dengan kalimat yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nyata jelas dalam hadis ini, menjawab dengan doa orang yang bersin saat dia mengucapkan alhamdulillah, ini bersifat wajib, ya, bersifat wajib. Dan tidak bisa diwakili. Artinya, siapapun di antara kita yang mendengar ada seseorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka semua kita harus menjawabnya dengan doa yarhamukallah. Tidak bisa diwakili oleh salah seorang di antara kita. Sebab Nabi jelas mengatakan, kana haqqan ala kulli man sami'ahu. Hak atas setiap orang yang mendengarnya. Lihat kalimat, atas setiap orang yang mendengarnya. Untuk mendoakan dengan kalimat yarhamukallah. Syekh rahimahullah mengatakan, al-wajibu 'alal mu'min 'inda sima'ihi 'utasi akhihi wa hamidahu li rabbih an yushammitahu. Maka yang wajib atas setiap mukmin ketika mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, memuji Rabbnya untuk mendoakannya. Di sini juga ada isyarat ya. Bersin saudara kita yang patut untuk dijawab dengan doa itu adalah ketika setelahnya mengucapkan alhamdulillah. Saat dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Kalau yang tidak, maka tidak berhak mendapat doa yarhamukallah. Dalam hadis disebutkan ada dua orang yang di dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian salah satunya bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, Nabi menjawabnya. Lalu yang kedua juga bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, Nabi tidak menjawabnya. Saat beliau ditanya, kenapa engkau menjawab bersin yang pertama sedangkan yang kedua tidak menjawabnya, Nabi mengatakan karena yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Nah, qala wal qaul bil wujubi huna qawiyun. Kata Syekh rahimahullahu taala, pendapat yang menyatakan wajibnya menjawab orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dengan doa adalah wajib, itu pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Beda halnya dengan saat kita mengucapkan salam. Kita rombongan 10 orang mau mengucapkan salam, boleh diwakili oleh salah satu dari kita. Tapi kalau menjawab bersin, semua kita harus. Wa in kana al-ma'ruf inda ahli al-ilmi anna hadhihi sunanil mu'akkadah min as-sunanil mu'akkadah, meskipun ma'ruf di sisi ahli al-ilmi bahwa ini termasuk sunnah yang ditekankan. Namun sekalipun ada yang mengatakan wajib, maka itu pendapat yang kuat, kata Syekh. Lakin qauluhu haqqan 'ala kulli muslimin an yaqula lahu yarhamukallah dhahiruhul wujub. Namun kalau kita perhatikan bagaimana Nabi mengatakan hak atas setiap muslim, hak di sini lebih kepada wajib, artinya hak atas setiap muslim mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini sangat nampak sekali ya, akan kewajiban dari sisi hukumnya. Kadzalikal awamir fasyammithu. Demikian juga perintah dari Nabi di mana beliau mengatakan fasyammithu, jawab bersinnya dengan doa. Zahirul awamir al-wujub, sedangkan zahir dari setiap kata yang mengandung perintah itu hukumnya menunjukkan wajib. Fayambagi alla yatasahala fi hadza. Oleh karena itu sudah sepantasnya, kata Syekh, untuk tidak bermudah-mudah dalam soal ini. Wa ma'lumun ma fi hadza minal masalihil katsirati. Tentu saja diketahui bahwa dalam perkara ini mengandung banyak kemaslahatan. Nah, karena doa, tidak ada doa yang tidak bermasalah, tidak bermaslahat. Semua doa itu mengandung kemaslahatan. Selanjutnya, qala wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Yang termasuk ke dalam sifat dan perangai terpuji yang itu merupakan hak muslim atas muslim lainnya adalah, kata Nabi SAW, apabila dia, saudaramu, sakit, maka jenguklah. Dan apabila meninggal dunia, maka iringi, hantar jenazahnya hingga ke pemakaman. Qala Syekh, kadzalika 'iyadatul maridi wattiba'ul janaiz, kullu hadza minal huquq bainal muslimin allati fiha al-masalihul katsiratu. Wa ta'alafu al-qulub wa jam'uha wa izalatu syahna. Demikian halnya dengan menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, semua ini termasuk hak-hak yang harus dijalankan antar kaum muslimin yang mengandung kemaslahatan yang banyak serta dapat merekatkan hati dan menyatukannya, bahkan menghilangkan segala macam kebencian dan permusuhan. Fayambaghi lil mu'mini alla yatasahala fiha bal ya'udu akhahu idza marida. Wa ma'lumun anna akhahu yata'athar bihadza. Dan sudah semestinya pula bagi setiap mukmin untuk tidak bermudah-mudah dalam hal ini, artinya tidak menyepelekan hal ini. Namun hendaknya seorang mukmin menjenguk saudaranya apabila saudaranya sakit. Dan maklum diketahui bahwa saudaranya yang sakit itu kalau dijenguk yata'athar bihadza, akan terkesan. Ya. Akan terkesan. Wa ya'lam anna akhahu ta'athara bihi. Seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa saudaranya akan sangat terkesan ketika ia dijenguk. Ya. Ta'athar bimaradhihi fayazdadu nashatan, bahkan akan berpengaruh pada sakitnya, di mana akan membuat dia semangat untuk sembuh. Wa rubbama zalatil illatu bi asbab ma yahsulu lahu minas surur bita'athuri ikhwanihi wa ziyaratihim lahu. Dan bisa jadi, kata Syekh, itu akan menghilangkan penyakit. Akan menghilangkan penyakitnya dengan sebab-sebab yang dengan itu dia yang sedang sakit itu bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, terkesan dengan saudara-saudaranya dan terkesan dengan kunjungannya, ziarahnya. Wa rubbama ihtaja ilaihim fi hajatin minal hajat kattabib awid dawa aw hajatil ahl wa ma ashbaha dhalika mimma qad yahtajuhu al mariyad. Dan bisa jadi juga yang sakit itu memiliki kebutuhan seperti butuh dokter, butuh obat, ya, atau butuh kepada keluarganya dan semisalnya yang biasa dibutuhkan oleh orang yang sakit. Nah, karena orang yang sedang sakit adalah orang yang memang sedang dalam kebutuhan. Ketika kita menjenguknya, mendatanginya, jelas itu akan dapat banyak membantunya. Nah, paling tidak membuatnya senang, paling tidak membuatnya semangat untuk sembuh. Dan itu akan memberikan kesan tersendiri, kata Syekh. Nah, ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, kadzalika fi ziyaratil qubur wa tibai'il janaiz masalih. Kalau tadi soal menjenguk orang sakit, maka demikian halnya dengan ziarah kubur dan mengantar jenazah. Ini juga termasuk hal yang mengandung banyak maslahat di dalamnya. Apa di antaranya, kata Syekh, min dzikril akhirah wa dzikril maut. Di antaranya dapat mengingat akhirat, mengingat kematian, di mana memang kematian ini adalah sesuatu yang seringnya dilupakan oleh manusia, termasuk kita. Padahal ini musibah yang jauh lebih besar daripada musibah kematian itu sendiri. Kematian adalah musibah, tapi melupakan kematian ini musibahnya lebih besar. Nah, dengan berziarah kubur, mengantar jenazah, setidaknya itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Wa ta'awun ma'a ahlil mayyit fi dafni mayyitihim. Kemudian membantu atau bekerja sama dengan keluarga si mayyit, keluarga jenazah dalam menguburkan jenazahnya. Wajabrihim aydhan, serta menguatkannya. Fa inna tasyi'al janazah ma'ahum fihi jabrun lahum fihi muwasatun lahum. Sebab saat mengantar jenazah bersama dengan keluarganya itu mengandung unsur kekuatan bagi mereka. Ya, kekuatan bagi mereka serta kebaikan bagi